Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalam kalamullahi jalla wa ala wa khairal hadi hadi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ghafir billah. A'adzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali bermajlis di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala yang semoga diberkahi, semoga dijaga. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membacakan kalam Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Fawaid. Dalam kitab beliau Al-Fawaid, kitab beliau ini berisi begitu banyak faedah, nukilan-nukilan faedah-faedah yang berbeda-beda. Sehingga kitab ini termasuk kitab yang paling besar pula faedahnya. Di antara karya beliau yang begitu banyak. Nah, beliau membawakan dalam salah satu pasal dalam kitab beliau ini tentang arkanu al-kufri, rukun kekufuran. Nah, rukun kekufuran, hal-hal yang menopang, hal-hal yang membangun kekufuran, yang membuat seseorang itu kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, faslun arkanul kufri arba'ah. Pasal rukun kekufuran yang membangun kekufuran, sallallahu alaihi wasallam afiyah, itu empat perkara. Beliau mengatakan yang pertama al-kibru. Al-kibr, kesombongan. Kesombongan yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bukan sombong dengan orang yang suka menyukai pakaian yang indah, menyukai kendaraan yang indah, menyukai sandal yang indah atau yang selainnya yang menunjukkan atau tampak dari zahir dengan sesuatu yang indah-indah. Tidak mesti ini menunjukkan kesombongan seseorang. Bahkan dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, idza a'ta 'abdan, apabila memberi kenikmatan kepada seorang hamba, ayyuzhira ni'amahu. Kama qala alaihi salatu wasallam, apabila Allah memberi kenikmatan kepada seorang hamba, Allah menginginkan suka kalau di hamba ini menunjukkan kenikmatan Allah, selama itu tidak menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selama hal itu tidak menyakiti orang-orang yang melihatnya. Kenikmatan dari Allah. Wa hadza la yadullu 'alal kibr. Dan ini tidak menunjukkan kesombongan, ikhwati fil azani Allah wa iyyah. Walakin, akan tetapi, yang diinginkan dengan kesombongan yang menjadi rukun kekufuran adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini bisa menjangkiti semua kalangan. Kalau yang tadi kita sampaikan, pingin kendaraan bagus, pakaian yang indah, ila akhir semua dengan yang indah-indah, yang bagus-bagus, atau mungkin terkesan mahal, mewah, ini mungkin bisa didapatkan, bisa dilakukan oleh sebagian kalangan yang Allah karuniakan kenikmatan dari sisi harta. Allah lebihkan hartanya, bisa melakukan ini. Adapun yang Allah sempitkan hartanya, Allah beri rizki yang mencukupi tapi tidak lebih, tidak bisa melakukan ini. Tapi kalau yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam hakikat kibr, hakikat sombong, itu bisa menjangkiti semua kalangan, baik yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlebih, ataupun yang Allah sempitkan pun bisa memiliki penyakit ini. Orang miskin dia bisa memiliki sifat kibir. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang menunjukkan perangai ini orang miskin sombong itu termasuk dosa besar. Dalam sebuah hadis bermakna Nabi Allah Subhanahu wa taala, innallaha subhanahu wa taala la yanzur ila thalatha, tidak akan melihat kepada tiga orang, wala yuzakihim wa lahum adzabun alim, tidak mensucikan dia pada hari kiamat, wa lahum adzabun alim, dan untuknya azab yang begitu pedih pada hari kiamat, di antaranya adalah ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Ancaman yang seperti ini dari Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan perbuatan ini termasuk kabirah minal kabair, dosa besar dari dosa-dosa besar. Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Dan menolak kebenaran dari siapa saja. Meskipun dari orang yang tadinya kita anggap mungkin lebih muda, lebih sedikit ilmunya, dan yang lainnya, selama yang disampaikan itu adalah kebenaran, ya kebenaran diterima. qala Allahu qala Rasul, ya diterima. Nah, sebagaimana ketika Al-Imam Abu Hanifah, mungkin kisah ma'ruf di sebagian antum, Abu Hanifah ketika menegur seorang anak kecil, berhati-hati agar kamu tidak jatuh. Kemudian anak kecil ini membalikkan nasihatnya. Engkau yang patut, lebih patut untuk berhati-hati. Fa inna zalatal alim zalatul alam. Aw kama qol. Karena tergelincirnya seorang alim itu adalah tergelincirnya umat manusia. Beliau tertegun mendapat nasihat ini, beliau resapi dan mengena pada diri beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Nah, yang kedua, beliau menyebutkan wal hasad. Hasad yakni membenci Allah mengaruniakan sebuah anugerah kepada orang lain dan menginginkan hilang darinya. Disebutkan oleh beliau, setelah itu, setelah beliau menyebutkan wa haqiqatul hasad atau hakikatnya hasad, itu adalah dia, karena dia membenci apa, membenci Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan karunia kepada seorang hamba, dan dia juga menginginkan untuk hilangnya karunia tersebut, hilangnya nikmat tersebut. Hasad. Yang ketiga, wal ghadab, dan emosi. Mudah marah, gampang murka. Wasyahwat, yang keempat, dan syahwat. Fal kibru, kata beliau rahimahullah, kesombongan, kenapa mengantarkan kekufuran? Hasad, kenapa mengantarkan kekufuran? Kemudian ghadab, kenapa juga mengantarkan kepada kekufuran? Serta syahwat demikian pula. Beliau sebutkan, fal kibru, adapun kesombongan, yamna'uhu al-inqiyadah, kesombongan itu akan menahan, akan mencegah, akan menghalangi seseorang tunduk kepada kebenaran. Akan menghalangi seseorang tunduk kepada apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan alaihi salatu wassalam. Contoh, ketika dinasihati orang yang lebih muda, yang lebih kecil, karena dia merasa tinggi, merasa lebih senior, merasa lebih pengalaman, merasa lebih tua, dinasihati dengan perkataan yang benar, karena memiliki sifat yaitu sombong tadi, dia menolak. Sebenarnya, karena dia merasa lebih tinggi, akan tetapi imbasnya dia menolak apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul. Dia menolak tunduk. Alhamdulillah, nasallallahu salam ala afiyah. Hadzal kibr akan menolak, akan menghalangi seseorang dari tunduk kepada kebenaran. Tunduk kepada firman Allah. Tunduk kepada sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Wal hasad, adapun hasad, yamna'uhu qabula nasihah wa badlaha. Dan hasad, sebagaimana tadi kita sebutkan, membenci Allah mengaruniakan sebuah karunia, sebuah kenikmatan kepada orang lain, akan menghalangi dia, akan menghalangi seseorang untuk bisa menerima nasihat. Dan menghalanginya untuk memberikan nasihat. Dalam keadaan ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, apa kaitannya dengan kekufuran? Karena ad-dinu nasihah. Karena agama itu adalah nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala menasihati kita. Inna allaha ni'imma ya'idhukum bih. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat baik apa yang Allah nasihatkan untuk hamba-hambanya. Jadi agama itu ya kita menasehati atau kita dinasehati. Dari situlah terbangun agama. Dari situlah berdiri agama, dari situlah tegaknya agama. Karena ada upaya, ada proses saling menasehati. Bahkan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk salah satu sifat orang yang dikecualikan dari kerugian. Tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, saling berwasiat untuk menetapi kebenaran, saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Apa ini kalau bukan nasihat? Nasihat. Untuk menetapi kebenaran, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulnya. Untuk menetapi kesabaran, ini nasihat. Saling memberi nasihat dan menerima nasihat. Tapi kalau sudah muncul atau pada dirinya ikhati fillah azani Allah wa iyyakum terdapat sifat hasad, maka tidak akan mau menerima. Contoh mudahnya adalah yang Allah kisahkan begitu banyak dalam kitabnya tentang orang-orang Yahud. Sebab diantara, sebab mereka menolak agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, itu adalah karena hasad. Mereka yang menjanjikan atau mereka yang berbangga-bangga sebelum diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam akan datang Nabi akhir zaman. Dan kami akan memerangi kalian kepada orang Arab. Sudah keyakinan mereka bahwasanya Nabi yang akan diutus itu dari golongan mereka. Mereka gak sadar, mereka lupa bahwasanya sejarah, tarikh mereka itu betapa keji perbuatannya terhadap para Nabi dan para Rasul. Betapa jahatnya, betapa kurang ajarnya kepada para Nabi dan para Rasul. Tatkala ikhati fillah azani Allah wa iyyakum yang diutus adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, seorang Arab dari kalangan bangsa Arab yang bukan dari golongan mereka yang selama ini mereka rendahkan. Nah, karena memang sebelumnya orang-orang Yahudi Allah karuniakan keutamaan. Ternyata diutus Nabi dari bangsa Arab yang sebelumnya mereka itu merendahkan, mereka merasa bangga dengan diri mereka dan merendahkan orang-orang Arab, enggak terima. Mereka hasad. Menghalangi mereka dari keimanan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, rasa hasad. Padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sangat tahu Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Ciri-cirinya, sifatnya ila akhirihi. Akan tapi karena hasad, terhalangi dari keimanan. Terhalangi dari menerima nasihat dari dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun kaitannya dengan hasad, apa namanya, akan menghalangi dari memberikan nasihat, bagaimana orang yang mau apa namanya yang mau dinasihati adalah orang yang dihasati, Mas Alkan. Orang yang mau dinasihati adalah orang yang dihasati, langsung sama orang yang aja kita hasad, bagaimana mau memberikan nasihat. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dirinya menginginkan kebaikan, tanda kesempurnaan keimanan dia, dia juga menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dia ingin dihindarkan dari kejelekan, tanda sempurna iman dia, dia juga menginginkan saudaranya untuk terhindar dari kejelekan. Tapi kalau sudah ada sifat hasad, justru kalau bisa orang saudaranya ini tertimpa suatu perkara yang tidak diinginkan. Bagaimana mungkin dia mau memberikan nasihat? Alhamdulillah. Wal ghadab, kata beliau melanjutkan, yamna'u al-adla. Adapun marah, emosi, murka akan menghalangi seseorang itu dari bersikap adil. Akan menghalangi seseorang dari bersikap adil. Tentu saja yang diinginkan oleh beliau al-ghadab di sini adalah al-ghadab yang tercela. Marah yang tercela. Mudah emosi yang tercela, karena ada al-ghadab yang terpuji. Seperti misalkan ketika agama Allah dilecehkan, direndahkan, dihinakan, wajib bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk marah. Hanya saja memang untuk mengeluarkan marahnya ini yang ada bimbingan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam diminta oleh Usamah bin Zaid, kisah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada imra'atun mahzumiyah, ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum termasuk kabilah yang mulia di kalangan bangsa Arab. Ternyata dia mencuri, dan perbuatan apa yang dicuri ini telah melampaui nisab untuk dihukum had. Usamah bin Zaid diminta oleh orang-orang untuk menyampaikan syafaat, meminta syafaat supaya tidak ditegakkan hukum had. Begitu tahu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Usamah bin Zaid menyampaikan hajatnya, permintaan orang-orang di belakang. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dengan marah, atashfa'u fi hadin min hududillah. Apakah engkau ingin memberi syafaat pada hukum had Allah? Kemudian di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, akan aku potong tangan. Beliau pada saat itu marah karena ingin adanya syafaat pada hukum had. Sudah diputuskan, sudah memang sudah masuk syaratnya, diminta untuk syafaat. Tasyahhadin fi hududillah. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagi harta ghanimah, kemudian datang Dzul Qa'isirah, ya Muhammad i'til fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil dalam pembagian ghanimah ini. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tidak adil, kemudian siapa lagi yang akan berbuat adil? Sebuah celaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini marah yang terpuji. Akan tetapi yang menghalangi dari sifat adil adalah kita marah yang tercela. Wa syahwah dan syahwat tamna'uhu at-tafarrugh lil ibadah. Dan mengikuti syahwat, tunduk kepada syahwat, dikungkung syahwat akan menghalangi seseorang dari beribadah. Jadi malas beribadah, sibuk dengan syahwatnya, tersibukkan, diperbudak syahwatnya. Beliau mendatangkan beberapa fakroh setelahnya. Wa idza ta'amalta kufrul umam, apabila engkau perhatikan kekufuran umat-umat, ra'aitahu nasyian minha, engkau akan melihat kekufuran mereka itu muncul dari keempat perkara ini. Wa 'alaiha yaqul 'adzab, dan dengan sebab empat perkara inilah turun kepada mereka azab. Orang-orang Yahud, kemudian kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih alaihi salam, 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, kaumnya Nabi Lut, sombong, hasad, kemudian syahwah. Kaumnya Nabi Lut, mereka mengikuti syahwat, selain juga melakukan kekufuran. Nah, atas mereka turun azab. Beliau mengatakan, fa'idhan hadama ruknul kibr, sahula alaihi l'inqiyad. Apabila runtuh kesombongan dari dirinya, runtuh kesombongan, sifat sombong dari dirinya, Allah beri taufik, akan mudah baginya untuk tunduk kepada kebenaran. Wa idzan hadama ruknul hasad, sahula alaihi qabulun nush wa badluh. Dan apabila runtuh sifat hasad pada diri seseorang, akan mudah baginya untuk menerima nasihat. Dan mudah pula baginya untuk menyampaikan nasihat. Kan anis anasiyah itu iradatul khair lil mansuhilah. Nasihat itu definisinya menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Itu hakikat nasihat. Iradatul khair lil mansuhilahu, menginginkan kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Kebaikan al khair. Tadi kita sebutkan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. dan orang itu menginginkan mencintai untuk dirinya itu dapat kebaikan. Mesti setiap orang mesti pinginnya mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan kebaikan. Tidak mungkin menginginkan ada orang ingin mendapatkan kejelekan. Selama orang itu masih lurus, dalam tanda petik lurus, pasti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Nah, orang yang menasihati itu orang yang menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihat. Wa idzan hadama ruknul ghadab sahula alai al-adl wa tawadhu. Dan apabila runtuh, apabila hancur sifat ghadab, mudah marah dia, bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam min hadis Abi Hurairah, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah ausini, bukan bertanya, meminta wasiat, wahai Rasulullah berikan aku wasiat. Nabi alaihi salatu wasalam, la taghdab, jangan kamu marah. Faroda damiroron, diulang-ulang minta wasiat. Diulang-ulang lagi sama Nabi alaihi salatu wasalam, jangan kamu marah. Karena apa? Itu kemarahan bisa menghalangi dari keadilan dan tawadhu. Sahula alaihi al-adlu wa tawadhu. Akan mudah baginya berbuat adil. Karena sudah tidak ada lagi tendensi. Kalau sudah marah itu tendensinya sudah pribadi. Susah baginya berbuat adil. Tapi kalau sudah hancur, sudah runtuh rasa marah dia, itu akan mudah untuk berbuat adil dan tawadhu. Wa idzan hadama ruknu syahwah sahula alaihi as-sabru wal afaf wal ibadah. Dan kalau syahwatnya itu mampu ditundukkan, dia mampu menundukkan syahwatnya, bukan orang yang diperbudak syahwatnya, itu akan mudah baginya bersabar, mudah baginya menjaga kehormatan diri, dan mudah baginya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena memang syahwat itu obatnya itu sabar. Dalam kitab lain, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab Iqtatul Ahfan, beliau menyebutkan fitnah itu ada dua ya. Sering antum dengar mungkin, insyaallah, fitnatus syahwat wa fitnah syubuhat. Fitnatus syahwat itu dihadapi, untuk menghadapinya itu dengan kesabaran. Adapun fitnatus syubuhat, dihadapinya itu dengan ilmu. Fitnatu syahwat dihadapkan dengan kesabaran, fitnatu syubhat dihadapinya dengan ilmu. Nah, beliau menyampaikan di sini, kalau syahwat dia runtuh rukun syahwatnya, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan orang yang menjadi budak hawa nafsunya, dia akan mudah bersabar dan akan mudah menjaga kehormatan diri. Panjang pembahasan ini kalau dia bisa meluas, serta bisa akan mudah baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya sebentar lagi mau terbit matahari, udah nggih. Ini barangkali udah pada ngantuk. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini saja dulu guys apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dalam beberapa kalimat ini mendatangkan manfaat, terutama bagi kami pribadi dan kaum muslimin pada umumnya. Apabila ada tutur kata, ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.